seseorang yang berzina, wa na'udzubillahi min dzalik, berzina di siang hari di bulan Ramadan, apakah dia wajib membayar kafarah seperti suami yang berhubungan istri pada siang hari di bulan Ramadan? Kita perjelas dulu bahwasanya di antara yang membatalkan berpuasa adalah melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Yang dimaksudkan berhubungan suami istri di bulan Ramadan ini adalah al-istimta' baina surrati war rukbah. Bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Yaitu berhubungan badan yang menyebabkan dia mandi. Jadi sekali lagi, kalau sampai masuk kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, itu yang dianggap. Ya, jadi yang menyebabkan dia mandi itu yang membatalkan puasa. Adapun kalau bercumbu, bercium dan lain sebagainya, itu pembahasan beda. Tapi kalau sampai tidak menyebabkan tidak membatalkan puasa, gitu ya. Ada yang bertanya kepada saya tahun lalu, kalau misalnya suami mencium istrinya bagaimana? Kalau sampai enggak sampai ketelan air liur istrinya misalnya, atau istri tidak ketelan air suami, tidak membatalkan puasa. Ini hukumnya. Nah, apabila suami istri berhubungan di siang hari di bulan Ramadan dan melakukan itu sampai menyebabkan mereka mandi, maka puasanya batal dan mereka wajib denda. Dendanya yang pertama adalah membebaskan budak. Sekarang budak tidak ada, maka yang kedua cari Pontianak. Pontianak itu panggilannya aja. Atau dia puasa selama 2 bulan berturut-turut. Bayangkan, aduh Habib, saya sebulan aja gak sanggup, apalagi 2 bulan. Harus 2 bulan berturut-turut. Itu sebagai denda dia. Apabila seorang suami istri berhubungan badan di pertengahan bulan Ramadan, maka di samping puasanya batal, setelah puasa lewat dia wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau gugur, maka ulang lagi dari awal. Kalau laki-laki gampang, kalau perempuan ketika haid dia libur, selesai haid wajib nyambung lagi sampai 2 bulan. Ya, sampai 2 bulan. Mik mana itu? Ya. Nah, itu ya, sampai 2 bulan selesai. Lalu bagaimana yang berzina? Sama. Sama. Hanya saja dosanya lebih gede, pasti tidak. Karena apa? Bulan Ramadan walaupun obral pahala, tapi kalau orang sengaja berbuat sesuatu yang haram, maka tentu dosanya juga tambah obral lagi. Jadi tetap sama, ya, dia berdosa, puasanya batal, dan mereka wajib mengkodok puasa saya selama 2 bulan. Itu jawaban dari saya. Itu apabila mereka berpuasa. Kalau enggak berpuasa, ini yang zina ini atau suami istri ini enggak berpuasa, ya. Lalu mereka berhubungan badan, enggak apa-apa. Karena mereka memang tidak berpuasa, tapi tetap dosa karena dosanya tidak berpuasa. Dosanya lebih gede lagi. Nah, dosanya lebih gede. Jadi jangan diremehkan gitu. Saya pengen berzina nih, biar saya enggak bulan apa di luar bulan Ramadan, biar enggak kodok 2 bulan, saya batalkan puasa jam 10 pagi dia minum, jam 12 dia berzina. Sengaja, maka na'udzu billahi. Allah murka dengan dia. Lihat aja di kehidupannya. Allah akan bikin dia melarat sampai betul-betul dia tahu taubat, na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab.